sanggup lagi aku menunggu kehadiran cintamu. Akan ku hambat perasaan ini biar bertaburan di kaki langit. Dari merindu mengundang pintu memanang kalbu. Andai kau seketul batu pasti hancur kena cintaku. Andainya kau umpama angin ku simpan di dada. Yeah.